saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha innallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dimaksud mengingat Al-Quran adalah senantiasa membacanya dan mengingatnya. Dan yang dimaksud dengan mengulang-ulangnya adalah memperbaharui ikatan dengan Al-Quran dengan cara senantiasa bersamanya dan menilawahnya. Maka, orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran dan orang yang telah hafal Al-Quran jika tidak senantiasa bersamanya dengan cara mempelajarinya dan mengingatnya, maka hafalannya akan mudah terlupa. Karena Al-Quran sangat mudah lepas atau hilang dari dada seseorang. Oleh karena itu, wajiblah seseorang memperhatikannya dan memperbanyak mempelajarinya dan menilawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita perumpamaan untuk menjelaskan kondisi sahib atau pengemban Al-Quran yang memperhatikannya dan yang melalaikannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah. In 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Sesungguhnya, perumpamaan pengemban Al-Quran seperti unta yang diikat. Jika dia memeliharanya, dia akan selalu bersamanya. Dan jika dia melepaskannya, dia akan pergi. Muttafaqun alaih. Dan dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu ashaddu tafassiyan minal ibili fi uqliha." Mengenalah kalian lebih dalam dengan Al-Quran. Demi yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat lepas dari dada seseorang daripada unta yang diikat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perumpamaan ini, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan mempelajari dan senantiasa membaca Al-Quran dengan ikatan seekor unta yang khawatir akan lepas. Jika ikatan kita bersama Al-Quran terpelihara, maka hafalan kita pun akan tetap ada. Seperti seekor unta, selama ia diikat dengan tambang, maka ia akan terjaga. Disebut unta secara khusus karena unta itu binatang jinak yang amat mudah lari dan sangat sulit menangkapnya kembali bila ia telah melarikan diri. Selesai penukilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran yang selalu mengingat Al-Quran dan mengulang-ulangnya dan mengulang-ulang membacanya baik dalam keadaan salat maupun dalam keadaan selain salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.